لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر الإخوة والأخوات أعزني الله وإياكم وبارك الله فيكم Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'ala al-abid karya al-allamah al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab majaa'a fir riya. Bab tentang masalah riya. Dan kita telah menyelesaikan bab ini. Kita telah selesai menyebutkan dalil-dalil yang terdapat pada bab ini. Maka sebelum kita berpindah pada bab berikutnya untuk melengkapi pembahasan ini, maka kita akan menyebutkan bimbingan para ulama bagaimana kita bisa terlepas dari penyakit riya. Sebab kita ketahui bahwa riya ini adalah penyakit yang paling sulit untuk diobati. Jangankan kita ulama saja yang dikenal ilmunya, ketakwaannya, rasa takutnya kepada Allah, ternyata mengalami seperti apa yang kita alami. Seperti Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang satu level dengan Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, ma'alajatu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak ada penyakit yang paling sulit untuk aku obati daripada niatku. Ini paling berat, niat. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat itu selalu berubah-ubah, selalu berbolak-balik. Kadang ikhlas, ya beberapa menit ke depan berubah. Ya, bahkan kadang sudah beramal, berubah lagi niatnya. Berat. Ya, barakallahu fiik. Sehingga itu akhirnya membinasakan amalnya, merusak amalnya. Ada orang sudah bersedekah, ikhlas, masya Allah, disembunyikan sedekahnya, tidak mengumumkan namanya. Tapi begitu selesai bersedekah, diungkit sedekahnya. Ya, diungkit setelah beramal, akhirnya sedekahnya pun batal. Berat untuk menjaga keikhlasan. Barakallahu fiik. Ya. Bahkan sahabat sendiri itu dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma innama akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai para sahabatku adalah syirik kecil. Fasuila anhu, Nabi ditanya, yang mana itu syirik kecil? Faqala riya. Syirik kecil itu adalah riya, kata Nabi. Nabi khawatir kepada para sahabat karena berat untuk terlepas darinya. Ya, bahkan Nabi menyebutkan ya bahwa riya ini lebih berbahaya dari fitnah Dajjal. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan hadisnya, ketika para sahabat sedang berkumpul membahas tentang bahaya Dajjal, bahaya fitnahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri mereka. Kemudian Nabi berkata, "Ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum 'indi min al-masih ad-dajjal?" Maka aku beritahukan kepada kalian perkara yang lebih aku takutkan atas kalian daripada fitnah Dajjal. Ya, kemudian Nabi menyebutkan, ya, itulah riya. Itulah riya, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Ya, Nabi takutkan, ya. Baik, ikhwan fil din azzakumullah. Kalau Nabi takutkan kepada para sahabat dan para tabi'in begitu khawatir mereka terhadap penyakit ini, famin babi aula nahnu. Maka lebih-lebih lagi kita semua yang sungguh sangat jauh perbedaan keimanan kita dengan mereka para sahabat, para tabi'in, sangat jauh perbedaan rasa takutnya kita daripada para sahabat dan para tabi'in. Maka kita harus lebih khawatir dan merasa takut terhadap penyakit riya ini. Ya, barakallahu fiik. Apalagi ya ikhwas kalian, tabiat manusia itu senang dengan pujian. Itu tabiat kita. Senang dengan pujian. Iya. Senang dikatakan berilmu. Iya kan? Walaupun dia bodoh. Kalau ada orang berkata kepadanya, kamu bodoh, marah dia. Tapi memang bodoh. Tapi kalau kita katakan, kamu berilmu, padahal dia adalah orang yang paling bodoh, senang sekali dia. Ya, itulah tabiat manusia. Dia senang dipuji, senang disanjung. Nah, maka pintu riya itu sangat terbuka lebar. Ya, makanya para ulama, mereka sangat takut dipuji. Kenapa? Karena dengan pujian itulah pintu riya itu terbuka, terbuka lebar. Barakallahu fiik. Namun ikhwan fil din azzakumullah, para ulama kita memberikan solusi. Ya, bagaimana penyakit ini bisa kita hindari? Baik. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, turun lagi. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama salaf rahimahumullahul jami' wa jazahumullahu khaira adalah al-mujahadatu ad-da'imatu lin-nafs, yaitu senantiasa ya bermujahadah melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu kita. Ketika muncul perasaan riya, maka bersungguh-sungguhlah di situ. Berjuang. Memang berat ya, tapi harus berjuang. Ya, harus berjuang untuk melawan itu. Baik. Ikhwana fi din azzakumullah. Al-Harith Al-Muhasibi, semoga Allah mengampuni beliau rahimahullah. Ya. Beliau berkata, man ijtahada fi batinihi warasahullahu husna mu'amalatin zahiratin. Baik. وَمَنْ حَسَّنَ مُعَامَلَتَهُ فِي ظَاهِرَتِهِ مَعَ جُهْدِ بَاطِنِهِ وَرَّسَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْهِدَايَةِ إِلَيْهِ. Baik. Kata beliau, siapa yang bersungguh-sungguh memperbaiki batinnya, itaat, artinya mengerahkan kemampuannya, bersungguh-sungguh berjuang untuk memperbaiki batinnya, maka Allah akan mewariskan kepadanya kebaikan amalan lahiriahnya. Kebaikan amalan lahiriahnya akan diperbaiki amalan lahiriahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pada agama kami, barang siapa yang mujahadah pada agama kami, dan termasuk yang harus kita bersungguh-sungguh adalah menjaga batin kita, menjaga hati kita, niat kita. Maka kata Allah, siapa yang bersungguh-sungguh pada agama kami, maka Allah menjamin, lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan memberikan kepadanya petunjuk pada jalan-jalan kami, diberi hidayah, dituntun oleh Allah pada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang pertama, seorang hamba harus bermujahadah, bersungguh-sungguh berjuang untuk memperbaiki batinnya. Dan Allah menyebutkan tadi, siapa yang mengerahkan kemampuannya bersungguh-sungguh, maka Allah akan menuntun dia. Ya, Allah akan memperbaiki dia kalau dia punya kesungguhan. Barakallahu fiik. Sebagaimana orang kalau dia bersungguh-sungguh mencari kebenaran, kalau orang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, ikhlas bersungguh-sungguh mencari kebenaran, maka tidak akan kemana-mana itu. Allah akan menuntun dia kepada jalan yang benar. Walaupun pada awalnya dia terseok-seok, dia masuk ke kelompok ini, kelompok ini, namun pada akhirnya kemana? Dia akan ditunjukkan oleh Allah kepada manhaj yang salaf, manhaj yang benar. Ya, kenapa? Dia punya mujahadah, dia punya kesungguhan, dan maksud dia baik. Dia ikhlas untuk mencari kebenaran, punya kesungguhan. Maka lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan menunjukkan kepadanya kepada jalan-jalan kami, yaitu jalannya Allah, jalan as-sirat al-mustaqim, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Yang kedua, baik. Yang kedua, membantu kita untuk menghilangkan penyakit riya adalah al-hirsu ala kitmanil amal. Bersemangat. Al-hirs, semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk menyembunyikan amalan. Banyak manusia semangat apa? Semangat memperlihatkan amalan. Itulah riya. Nah, untuk mengobati penyakit ini, bersemangatlah untuk apa? Untuk menyembunyikan amalan Anda. Bersemangat di sini. Bukan sekedar menyembunyikan, tapi punya semangat. Ya, punya kesungguhan untuk selalu menyembunyikan amalnya. Amal apapun yang dia lakukan, dia berusaha untuk tidak menampakkan amalnya. Ini yang sangat membantu, ikhwas kalian. Jelas? Apapun yang Anda lakukan, berusahalah untuk tidak memberitakan amal Anda, menceritakan amal Anda, mengekspos amalan Anda. Ya? Naam. Dan seterusnya. Sembunyikan amal itu. Barakallahu fiik. Jelas ya? Ini yang ini usaha yang sangat membantu seseorang di dalam menghindari penyakit penyakit riya. Baik. Seorang ulama Al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, seorang ulama as-salaf, seorang ulama tabi'in. Ya, beliau pernah berkata, khairul amali akhfahu. Sebaik-baik amalan adalah amalan yang paling tersembunyi. Khairul amal akhfa. Sebaik-baik amalan adalah amalan yang paling tersembunyi. Jelas ya? Baik. Kenapa? Ini yang paling baik, amalan yang semakin tersembunyi itu amalan semakin baik. Kata beliau, karena amalan yang paling tersembunyi, amna'uhu minasyaitan, ini yang paling mencegah, yang paling menghalangi syaitan, yang paling menghalangi syaitan untuk berbuat kejahatan kepada manusia yang beramal. Maka semakin dia sembunyikan, semakin menahan makar-makar syaitan. Wa ab'aduhu minar riya, dan itu yang semakin menjauhkan dia dari riya. Ya, jadi semakin disembunyikan itu amalan semakin baik. Dan tentunya amalan yang disembunyikan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beramal dinampakkan ikhlas juga, dia nampakkan amalnya tapi ikhlas. Diperlihatkan amalnya, tidak disembunyikan amalnya, ikhlas. Dan ada orang beramal ikhlas juga tapi dia sembunyikan. Maka yang mana lebih baik? Yang menyembunyikan amalnya. Makanya Allah mengatakan, in tubudus sadaqati fadi'immahi. Jika engkau menampakkan, memperlihatkan sedekahmu, itu bagus, kata Allah. Wa in tukhfuha. Tetapi jika engkau menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu langsung berikan kepada fuqara, maka itu lebih baik bagi kalian. Itu lebih baik bagi kalian. Ya, jadi ikhwana fiddin rahimani Allahu wa iyyakum, ya, semakin disembunyikan amalan itu semakin menjauhkan manusia dari riya. Seorang ulama berkata, la yajidu halawatal akhirati rajulun, seseorang itu tidak akan merasakan manisnya akhirat, ya, ketika dia yuhibbu ayya arifahun nas, ketika dia senang untuk diketahui oleh manusia. Dia tidak akan merasakan manisnya beramal akhirat ketika dia selalu beramal, dia suka ketika manusia mengetahui amalannya. Bahkan para ulama mengatakan, ma sadaqallaha 'abdun ahabbu syuhrah. Seorang hamba itu tidak jujur. Tidak dikatakan benar, jujur dia ketika dia beramal cinta untuk terkenal amalannya, cinta untuk syuhrah, cinta untuk diketahui dan masyhur amalannya di tengah-tengah manusia. Ini yang kedua, ya. Khalafuddin, berusahalah bagaimana amal kita itu dirahasiakan, jangan dinampakkan, ya, apapun amalan itu. Dan itulah yang dilakukan oleh para as-salaf. Seperti cucunya Ali bin Abi Talib, ya, cucu Ali bin Abi Talib, ya, Ali bin Al-Husain, namanya Ali bin Al-Husain, cucu Ali bin Abi Talib yang diberi gelar Zainul Abidin, gelarnya beliau, ya, cucu Ali bin Abi Talib. Ya, disebutkan dalam buku-buku para salaf bahwa Ali bin Al-Husain itu kebiasaannya bersedekah. Itu amalnya, bersedekah. Tetapi dia bersedekah di malam hari. Jadi sedekahnya di malam hari ketika manusia semua sudah tertidur, baru dia bersedekah. Apa sedekahnya? Beliau punya kebiasaan ketika manusia tertidur, dia bawa gandum. Sebab gandum itu makanan sehari-hari mereka. Kalau kita beras, dia bawa gandum. Dia dipikul di atas pundak beliau, dibawa gandum itu, dibawa ke rumah-rumahnya para janda dan orang-orang fakir. Jadi target sedekahnya adalah para janda, terutama janda-janda yang sudah tua, yang tidak punya penghasilan, dan para fukara, orang-orang yang sangat miskin. Itu langsung diantar oleh beliau. Beliau ada pembantu tapi tidak menyuruh pembantunya. Kenapa? Menjaga keikhlasannya. Dia tidak ingin tahu ada orang yang mengetahui amalnya. Maka beliau antar itu gandum di saat manusia terlelap dalam tidurnya, dibawa di setiap rumah yang membutuhkan. Masya Allah. Ketika manusia terbangun di waktu subuh, mau salat subuh, mereka kaget kok ada gandum di depan pintu rumah mereka. Dan tidak ada yang tahu siapa yang membawa itu gandum. Tidak ada yang tahu. Kapan mereka mengetahui? Ketika Ali ibn Husain Zainul Abidin meninggal, ketika beliau meninggal, gandum itu tidak pernah muncul lagi. Sedekah itu tidak pernah muncul lagi. Sepeninggal Ali ibn Husain tidak muncul. Maka disitulah mereka tahu, oh ternyata yang selama ini memberi kita gandum adalah cucunya Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Apalagi ketika mereka memandikan beliau, mereka melihat di pundak beliau ada bekas hitam. Dari situlah mereka tahu, oh ternyata gandum yang selama ini kita dapatkan itu diantar langsung oleh beliau, dipikul di atas pundak beliau. Makanya menghitam di sini ketika dimandikan. Masya Allah. Luar biasa. Ya, inna sadaqat as-sir tutfi'u ghadab ar-rab. Sesungguhnya sedekah yang dirahasiakan itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang dirahasiakan, yang tadinya Allah mau murka kepada seorang hamba, tapi ketika hamba itu bersedekah dengan rahasia, Allah tidak jadi murka kepadanya. Padam langsung murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Abdullah bin Mubarak, ikhwas kalian, Abdullah ibn Mubarak, kenal ya? Sering dengar nama ini? Ketika ada perang, perang melawan orang-orang Romawi, orang-orang kafir Romawi. Taib, waktu itu ikhwas kalian, kebiasaan perang itu sebelum berperang ada satu lawan satu dulu. Mubarazah namanya, mubarazah istilahnya. Ya. Baik. Maka berdirilah pemberaninya orang kafir menantang, siapa yang mau melawan saya. Nah, itu kebiasaan mereka ya. Salam, sebelum mereka memulai perang ada satu lawan satu dulu. Baik. Maka berdirilah salah satu dari pasukan kaum musyrikin, kaum kafir, menantang pasukan kaum muslimin. Maka ada yang menyambut tantangannya. Ternyata ketika mereka berduel, ya, kaum muslimin kalah, terbunuh. Menantang lagi, ayo siapa lagi yang maju? Berdiri lagi kaum muslimin. Satu kaum muslimin berduel lagi, kalah lagi kaum muslimin. Sudah dua yang meninggal. Menantang lagi, siapa yang berani? Berdiri lagi kaum muslimin satu orang, kalah lagi. Sudah tiga jagoan kaum muslimin kalah. Maka keempat kalinya berdirilah satu orang dari pasukan. Kemudian dia menyerang jagoannya orang muslimin, kalah dia, mati dia. Mati. Subhanallah. Maka kaum muslimin ketika melihat begitu hebatnya ini orang mampu membinasakan jagoannya musyrikin, jagoannya kafir, maka manusia berkumpul ingin melihat siapa dia, siapa laki-laki. Ketika mereka berkumpul, laki-laki itu langsung menutup wajahnya dengan kainnya, ditutup wajahnya, tidak ingin diketahui siapa dia. Maka ada satu orang namanya Abu Umar. Abu Umar langsung menarik kainnya, kainnya itu orang sehingga terlihatlah wajahnya. Orang pun mengetahui ternyata dia adalah Abdullah bin Mubarak. Masya Allah. Maka ketika Abdullah bin Mubarak disingkap kainnya, dia berusaha menutupi wajahnya supaya tidak terlihat, supaya tidak ditahu. Luar biasa kan? Kalau mungkin kita yang mengalami, wah, mungkin kita sudah pasang status, nah, ini saya berhasil, saya ini. Ini tidak. Ditutupi wajahnya supaya tidak terlihat siapa dia, Abdullah Mubarak. Ketika disingkap oleh Abu Umar, beliau marah. Apa kata beliau? Ya Aba Umar, anta mimma yushanni'u alaina. Wahai Abu Umar, engkau termasuk orang yang menjelekkan saya. Engkau telah berbuat jelek kepada saya. Coba lihat, dianggap Abu Umar berbuat jelek kepada Abdullah bin Mubarak. Syani itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Syani perbuatan yang, ya bisa dikatakan perbuatan yang sangat kotor begitu ya. Perbuatan yang menjijikkan, syani. Cuma lihat, dianggap Abu Umar itu telah berbuat jelek kepada dia. Ya. Kalau kita mungkin ya, terima kasih, engkau telah memperkenalkan saya. Kan begitu. Orang-orang yang selama ini menjadikan dia terkenal, oh, didekatkan ke, oh, Masya Allah, Mumtaz, sini kamu. Dia telah memperkenalkan saya sehingga saya terkenal. Ini tidak. As-Salam mengatakan ketika diperkenalkan dia di depan manusia, justru dia memarahi dan mengatakan dia berbuat jelek kepada saya. Setelah itu Abdullah bin Mubarak pergi meninggalkan pasukan karena khawatir. Insyaallah ya, barakallahu fiik. Seperti itulah keadaan As-Salam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu pernah mengatakan, belajarlah kalian ilmu, kata beliau. Belajarlah. Saya tidak suka kalau ada orang ketika belajar ilmu menisbahkan ilmu itu kepada saya tidak suka. Ketika dia belajar menisbahkan ilmu itu kepada saya. Artinya menisbahkan itu bagaimana? Dia berkata Imam Syafi'i. Apa kata? Saya tidak suka kalau ada orang begitu. Berkata Imam Syafi'i. Apa maksudnya Imam Syafi'i sampai beliau tidak suka? Ini menjaga keikhlasan beliau. Menjaga jangan sampai muncul penyakit ujub. Wah, saya diambil pendapat saya. Saya terus diposting. Saya terus dian. Bahaya. Ulama as-salaf itu kebiasaan mereka menyembunyikan amalan mereka. Ya, bahkan Abdullah bin Mubarak, ikhwas kalian, pernah beliau safar bersama temannya. Kemudian melewati tempat di situ ada air minum gratis. Ya, untuk musafir yang lewat disiapkan air minum gratis oleh muslimin. Tapi orang yang sampai situ pasti antri, banyak orang. Kemudian akhirnya Abdullah bin Mubarak ikut antri, ikut berdesak-desakan. Ketika beliau ikut antri, ada yang menyikul ke sini, belak-belak, sampai beliau terlempar-lempar ke sana kemari. Masya Allah, seorang ulama ya. Temannya bilang, saya akan sampaikan kepada mereka bahwa ini Abdullah bin Mubarak. Apa kata beliau? Jangan. Seperti itulah kehidupan. Ya. Beliau tidak ingin dikenal. Masya Allah ya. Padahal yang ingin menyampaikan kepada orang bukan dia. Saya akan sampaikan kepada mereka bahwa yang kamu siku tadi itu Abdullah bin Mubarak, ulama besar. Tapi apa kata beliau? Jangan. Itulah kehidupan. Seperti itulah kehidupan yang diinginkan oleh beliau, tidak dikenal. Ya, barakallahu fiik. Ini semua adalah hal-hal yang bisa menjaga keikhlasan manusia. Bagaimana kita hidup di dunia ini berusaha untuk menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan. Jangankan disembunyikan saja, kadang berat juga ikhlasin. Sudah disembunyikan ya, Masya Allah, sudah disembunyikan. Tapi kadang pintu-pintunya itu luar biasa. Makanya Nabi mengatakan apa? Dia apa seperti bunyi langkah kaki semut. Berat sekali untuk menghalau itu. Ya. Kemudian yang ketiga dan ini yang paling penting ikhlas kalian adalah banyak berdoa. Banyak memohon kepada Allah, banyak bersandar, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ditolong oleh Allah untuk selalu ikhlas. Ya. Makanya ketika sahabat diberitahu oleh Nabi bahwa aku paling takut riya itu menimpa kalian. Kemudian Nabi mengatakan riya itu akhfa min dabibin nawal. Kata Nabi, ittaqu hadzal syirr. Takutlah kamu sahabatku, takutlah kamu. Dan jagalah dirimu dari kesyirikan ini, itu riya. Fa innahu akhfa min dabibin nawal. Karena dia lebih halus daripada langkah kaki semut. Maka Nabi mengatakan jaga dirimu, bentengi dirimu, jangan sampai masuk itu. Kenapa? Dia tidak terasa karena lebih halus daripada langkah kaki semut. Semut saja kalau tidak dilihat itu semut akan nanti menggigit baru terasa kan? Kenapa? Tidak terdengar langkahnya. Ini kata Nabi lebih halus. Antum bisa bayangkan, semut saja langkah kakinya itu tidak ada kedengaran, nanti menggigit baru terasa. Sehingga untuk menghalau riya itu berat, tidak sulit dihalau. Kenapa? Seperti langkah kaki semut. Bagaimana mau dihalau semut itu? Sementara suara langkah kakinya tidak terdengar. Beda kalau yang mau dihalau adalah anjing, yang mau dihalau adalah kambing. Kedengaran, sebelum dia menyerang kita sudah kedengaran suaranya sehingga ada persiapan. Tapi kalau semut mau menyerang, kalau antum tidak lihat semutnya bagaimana antum menghalau semut itu? Tidak bisa. Nanti menggigit baru terasa. Oh saya sudah digigit, sudah kena. Nah, Nabi mengatakan dia lebih halus daripada langkah kaki. Ketika Nabi menyebutkan demikian, sahabat bertanya, dan wajar sahabat bertanya, sebab kita pun akan mempertanyakan. Apa pertanyaan sahabat? Ya Rasulullah, kaifa nattaqihi? Bagaimana kita bisa menjaga diri dari riya itu, sementara engkau menyebutkan lebih halus daripada langkah kaki semut? Bagaimana caranya kita jaga diri kita? Berat. Maka Nabi mengatakan, bacalah doa. Coba lihat. Berarti ini yang paling hebat ini. Ya. Sebab kalau kita berpikir bagaimana caranya kita jaga diri kita, kalau riya seperti tadi yang Nabi gambarkan, sulit sekali. Ya. Ikhwan fil din, kita mungkin sudah tahu bahayanya. Ini juga membantu ya, pelajari apa bahaya syirik, apa bahaya riya, pelajari, itu juga membantu. Kalau kita tahu bahayanya, ada rem. Wah, kalau saya riya ini bahayanya ini. Iya kan? Tapi toh pada akhirnya, tetap kita riya. Kita sudah tahu bahayanya. Tetap riya, kenapa? Memang berat. Kita sudah tahu bahwa riya itu adalah orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka. Itu riya. Yang paling pertama masuk neraka. Sebelum yang lain. Bahaya. Kita sudah tahu itu ya. Ya. Walaupun dengan adanya pengetahuan itu akan ada sedikit rem. Wah bahaya kalau saya ini menuntut ilmu karena ini. Bersedekah karena ini. Saya jadi korek api pertama. Saya jadi bahan bakar pertama api neraka. Na'udzubillah. Tapi yang namanya riya berat. Nabi pernah mengatakan, man sama'ah. Ya. Bi'amalihi sama'allahu masami'a khalqi. Wa man ra'a bi'amalihi, siapa yang beramal ingin memperdengarkan amalnya, beramal mau memperdengarkan amalnya, maka Allah akan memperdengarkan keburukannya di telinga makhluknya. Itu balasan. Dan siapa yang beramal ingin memperlihatkan amalnya, maka Allah kelak akan memperlihatkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ini bahaya. Bahaya di dunia ini ya. Kalau bahaya di akhirat sudah, paling pertama masuk neraka. Bahaya di dunia, orang yang selalu riya itu kelak akan dibongkar oleh Allah kebusukannya. Kalau selalu beramal karena riya, setiap beramal mau didengar, setiap beramal mau dilihat, maka kelak di suatu hari nanti kata Nabi, Allah akan memperdengarkan keburukannya di telinga manusia. Allah akan memperlihatkan aibnya di mata manusia. Ya, makanya ada hadis yang sering kita dengarkan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang kata Nabi beramal dengan amalan penduduk surga. Masya Allah. Ada orang kata Nabi, ada orang, mudah-mudahan bukan kita. Ya Allah, mudah-mudahan bukan kita. Ada orang kata Nabi, dia beramal dengan amalan penduduk surga, sepanjang hidup beramal dengan amalan penduduk surga, sholat, bersedekah, haji, masya Allah, luar biasa. Amalan sehari-hari dan amalan-amalan penduduk surga. Sehingga orang mengatakan, wah, sudah, ini nomor satu penghuni surga ini. Kenapa? Melihat dari zahirnya. Di masjid, di sop pertama. Taklim, sop depan. Masya Allah, luar biasa. Bersedekah, selalu terdepan, terbanyak. Haji setiap tahun, umrah setiap tidak terhitung berapa kali setahun. Masya Allah. Layakmalu bi'amali ahli jannah, beramal dengan amalan penduduk syurga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sehingga jarak antara dia dengan syurga tinggal satu hasta, sedikit lagi masuk syurga jaraknya. Masya Allah, itu orang kata Nabi. Fayasbiqu alaihi alkitab, namun ternyata alkitab sudah mendahului, sudah tercatat, Allah sudah tetapkan. Apa yang terjadi? Faya'malu bi'amali ahli nar, maka dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhul, dia pun masuk neraka. Nabi mengatakan ada orang yang seperti ini, sepanjang hidupnya beramal dengan amalan penduduk syurga, ternyata di akhir hayatnya, di akhir hayat maksudnya ya, sebab Nabi tadi menggambarkan jaraknya dengan syurga sedikit lagi, artinya tinggal kematian yang memisahkan dia dengan syurga. Masuk syurga sudah. Tapi ternyata apa? Takdir berbicara lain. Di akhir hayatnya tiba-tiba dia beramal dengan amalan penduduk neraka, dia pun masuk neraka. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa bisa ya? Ada orang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk syurga. Bukankah ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa akhir hidup seseorang itu tergantung amalnya di dunia. Akhir hidupnya. Kalau dia suka mengaji, nanti di akhir hidupnya banyak mengaji. Kalau dia suka paboto, ya begitu juga akhir hidupnya. Kalau dia suka berzikir, di akhir hidupnya banyak berzikir sebelum ditutup hidupnya oleh Allah. Akhir hidup manusia itu tergantung kebiasaannya di dunia. Apa kebiasaannya? Kalau kebiasaannya beramal soleh, maka akan ditutup hidupnya dengan amal soleh. Apa kebiasaannya? Ditutup dengan kebiasaan itu. Dia banyak belajar ilmu agama, ditutup dengan ya Masya Allah. Yang penting ikhlas. Tapi Nabi menyebutkan ini orang sepanjang hidupnya amalannya penduduk surga, tapi kok terakhir menyimpang. Kenapa bisa? Apa sebabnya? Ikhwan fillah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan sebabnya tidak lain karena dia beramal, bukan karena Allah. Semua amalan surganya itu dia lakukan bukan karena Allah itu. Akhirnya apa? Di akhir hidupnya dibongkar oleh Allah. Diperlihatkan, difadih, dibongkar oleh Allah aibnya di dunia di tengah-tengah manusia. Na'udzubillah. Jelas? Nah, ini yang mengkhawatirkan kita. Ya, dengan mempelajari ini bahaya-bahayanya ada rem sedikit bagi kita. Kalau saya beramal ini karena ingin dilihat, nanti diperlihatkan cacatku oleh Allah di dunia ini, malu saya. Di akhirat saya akan menjadi bahan bakar pertama neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membantu kita. Namun ternyata toh tetap berat juga kan? Kita sudah tahu hadis-hadisnya. Tapi kok terasa berat itu? Kenapa? Nabi tadi menggambarkan dia memang lebih berat daripada langkah kaki semua. Sulit. Sahabat mengatakan tadi apa? Ya Rasulullah, kaifa nattaqi? Bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari riya sementara dia lebih halus daripada langkah kaki semua? Maka Nabi mengatakan, bacalah doa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebab yang paling hebat adalah bersandar kepada Allah. Sebab Allah yang memiliki hati. Allah yang punya hati. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati manusia sekehendak Allah. Maka mohonlah kepada Allah agar hati itu dikokohkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, diarahkan kepada yang baik. Itu saja. Tidak ada sudah kekuatan kita ini. Ya? Berat. Maka Nabi mengatakan, bacalah doa. Apa doa yang Nabi ajarkan? Supaya dengan doa itu kita baca dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan, dengan konsentrasi, mudah-mudahan itu akan menjauhkan kita dari riya. Nabi mengatakan, bacalah doa, Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka bima la na'lamu. Itu doa yang Nabi ajarkan. Selain kita baca Allahumma ya muqallibal qulub, bisa juga itu doa umum. Sebab riya itu penyakit hati. Kaitannya dengan hati, maka kita memohon kepada Allah dikokohkan hati kita di atas agama, di atas kebaikan. Ya, kita baca doa khusus tadi. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu. Coba berlindung kita sudah. Sudah tidak ada tempat lagi berlindung. Mau melindungi diri dari apa? Mau melindungi diri dari riya tadi sementara dia lebih halus daripada semut. Bagaimana caranya kita lindungi diri kita? Maka kita meminta perlindungan kepada. Sudah, saya hanya berlindung kepada-Mu. Saya lindungi. Tolong lindungi saya. Allahumma inna na'udzu bika, ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari an nusyrika bika, mempersekutukan Engkau, memperserikatkan Engkau, ya, dengan sesuatu syai'a, dengan sesuatu apapun yang kami sudah tahu itu syirik. Nah, coba. Kami tahu itu syirik, tapi berat. Maka kami berlindung. Tolong lindungi kami dari mempersekutukan Engkau dengan sesuatu. Sesuatu di sini umum kan? Apakah dipersekutukan dalam bentuk riya, dalam bentuk ibadah? Pokoknya yang namanya syirik. Berlindung dari kesyirikan yang saya tahu itu syirik. Tapi berat. Seperti riya. Kita tahu riya itu syirik, sudah kita pelajari dalil. Tapi untuk menghindari itu berat, maka kita pun memohon kepada Allah, ya Allah, tolong lindungi saya. Kamu pelindung saya. Ketika muncul itu, ya Allah, tolong tepis. Bantu saya untuk menepisnya. Bantu saya untuk menghilangkan itu riya. Tolong ya Allah. Itu permintaan ya, doa subhanallah, doa aja Rasulullah. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka bima la na'lam. Dan ya Allah, kami memohon ampunanmu. Kami mohon ampunanmu ya Allah ketika kami melakukan kesyirikan dan kami tidak tahu itu syirik. Kami tidak tahu itu syirik. Kami mohon ampunanmu ya Allah. Jadi syirik yang kita tahu itu syirik dan berat, apa yang kita lakukan? Kita memohon perlindungan. Sudah. Sesuatu yang kita kerjakan dan kita tidak tahu itu syirik, sudah, apa yang kita minta? Tolong ampuni ya Allah. Ampunilah. Karena kami tidak tahu itu syirik. Ya, ikhwan fil din, azakumullah. Ini senjata yang paling ampuh bagi kita. Tidak ada yang lain lagi. Sampai kita amalkan petunjuk ulama tadi, yang pertama mujahadah, yang kedua amalan, yang kedua berusaha menyembunyikan amalan, yang ketiga dia banyak berdoa. Dan doa ini sangat luar biasa, sebab ini doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat dan untuk para umatnya seluruhnya. Baik, apalagi doa ini dibaca, kita baca di waktu-waktu mustajab. Ketika ada waktu-waktu mustajab, jangan lupa doa ini, sempatkan ikutkan doa ini selalu. Kalau perlu ini prioritas paling pertama ini doa. Sebelum Anda berdoa yang lain ini dulu. Sebab ini yang menentukan keselamatan Anda ini. Ini yang menentukan keselamatan kita. Bagaimana kita dilindungi oleh Allah dari syirik dengan berbagai macam warnanya. Dan kita diampuni oleh Allah ketika kita terjatuh dalam kesyirikan. Sebab kalau tidak ada ampunan dari Allah, selesai. Nerakalah tempat Anda. Ya, Anda berdoa apa saja, rezeki dan seterusnya. Kalau Anda syirik, tidak ada gunanya doa Anda. Dikasih kaya oleh Allah, tapi Anda syirik. Tidak diselamatkan dari riya, tidak ada gunanya. Tapi kalau Anda diselamatkan oleh Allah dari kesyirikan, terutama riya, maka Anda adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini. Kalau Anda sudah selamat dari riya, luar biasa. Ya, itu artinya kalau Anda selamat dari riya, berarti tujuan Anda itu semuanya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ikhwan fil din, ya, mari kita banyak membaca doa ini, terutama di waktu-waktu mustajab. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka bima la na'lamu. Usahakan dihafal semua. Ya. Kalau tidak hafal doa meminta rezeki tidak apa-apa. Kalau tidak hafal, jangan sampai paling hafal doa minta rezeki sementara tidak hafal berlindung dari kesyirikan. Aib. Rezeki itu tanpa diminta datang sendiri. Kan begitu. Yang penting itu usaha, tanpa itu meminta datang sendiri itu rezeki. Semua sudah ditetapkan, tidak kemana-mana itu. Dan Anda tidak akan mati, walan tamuta nafsun hatta yastawfi Allahu rizqahu. Ingat kata Nabi, ketahuilah kata Nabi, yakinilah, setiap jiwa tidak akan mati sampai Allah berikan semua rezekinya. Itulah rezeki. Sudah sebelum Anda lahir, sudah ditetapkan oleh Allah. Anda lahir sekian rezeki Anda, jatah Anda di dunia sekian, habis jatah Anda, mati Anda. Sudah selesai. Ya. Yang harus kita minta adalah bagaimana kita kokoh dalam agama. Bagaimana kita selalu berada di atas tauhid. Ya, sehingga di akhir hidup kita dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebab kita sudah mengamalkan la ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan orang yang riya itu bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Bertentangan. Ya, ikhwan fil din. Ya, jadi kalau antum sendiri ganti saja dhamirnya. Jadi kalau Nabi tadi kan mengatakan Allahumma inna na'udzubika, sebab Nabi mengucapkan di depan para sahabat banyak orang. Maka kalau kita berdoa untuk diri kita diganti saja Allahumma inni. Jadi inna diganti inni. Allahumma inni na'uduka diganti a'udzu bika. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lam. Mau dicatat? Boleh. Kalau mau mencatat. Tapi kalau anu buka saja di internet, insyaallah akan muncul doa itu. Ya Allahumma inni, jadi Allahumma inna, na itu artinya ya Allah kami, ya Allah sesungguhnya kami berlindung. Kalau inna kami, tapi kalau inni saya. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Pendek saja. Sudah apa? Sudah? Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan kita berkaitan dengan bab majaa fir riya. Insyaallah kita akan masuk pada bab berikutnya ya setelah azan. Azan dulu. Ikhwani wal akhwati fillah, hafizakumullah wa ra'akum. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab yang ke-37. Qala al-muallif rahimahullah, babun minasy syirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Bab termasuk kesyirikan. Kata beliau, termasuk syirik adalah seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Seseorang menginginkan dunia dengan amalnya, itu syirik. Jadi jangan selalu dipahami syirik itu kalau ke kuburan, kalau bawa sesajen, kalau pakai jimat, ya itu syirik juga. Tapi ingat, ada syirik dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia beramal. Beramal haji, umrah, sholat, puasa, tetapi dia lakukan itu amalan yang dia inginkan adalah dunia, bukan pahala, bukan surga. Tapi apa yang dia inginkan dengan amalnya adalah dunia. Kata beliau, ini syirik. Dan syiriknya di sini adalah syirik besar atau kecil? Kecil. Kecil ji, kata orang. Kecil ji pale. Ya, ikhwan abidin, telah lewat firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Siapa yang meninggal tidak bertobat dari syiriknya, tidak bertobat di dunia, kalau bertobat diampuni. Tapi ada orang meninggal tidak bertobat dari syiriknya, maka di hari kiamat dosa itu tidak diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Adapun dosa selain syirik, dia tidak sempat bertobat di dunia, meninggal membawa dosa itu, bukan dosa syirik, maka Allah ampuni kalau Allah mau. Ada harapan. Tapi orang yang melakukan kesyirikan itu, kalau tidak bertobat di dunia, di hari kiamat tidak ada harapan dapat ampunan. Tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syirik yang dimaksud dalam ayat diterangkan oleh para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah, mencakup syirik besar dan syirik kecil. Iya, mencakup syirik besar dan syirik kecil. Cuma bedanya di mana? Bedanya di mana? Sama-sama tidak diampuni. Bedanya di mana? Kalau syirik besar masuk neraka kekal. Kalau syirik kecil masuk neraka tidak kekal berapa lama? Wallahu a'lam. Di situ saja bedanya. Sama-sama neraka, tetapi satu kekal yaitu syirik besar, satu tidak kekal yaitu syirik kecil. Tetapi persamaannya sama-sama tidak diampuni dan sama-sama neraka. Dan azabnya syirik di neraka berbeda dengan azabnya pezina. Yang mana lebih parah? Syirik. Azabnya kalau disiksa di neraka orang yang melakukan kesyirikan kecil, walaupun kecil, maka azabnya jauh lebih pedih daripada orang yang melakukan dosa selain syirik. Jelas? Iya. Ikhwan fillah azakumullah. Beliau berkata, minasyirki, termasuk kesyirikan, yaitu syirik kecil. Ingat, jangan selalu melihat kata kecilnya. Sebab syirik itu tidak ada yang kecil dosanya, semuanya besar. Ya, saking besarnya sampai tidak diampuni. Beda kalau dosa lain. Beda kalau dosa, dosanya peminum khamr, tidak bertobat di dunia, di akhirat apakah bisa diampuni? Bisa kalau Allah mau. Itu terserah kehendak Allah, Allah yang berkehendak. Tapi syirik, siapapun Anda, kalau Anda syirik di dunia, walaupun Anda di dunia habib, Anda habib, katanya orang habib, Anda syirik, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Anda adalah keluarga Nabi. Kalau Anda syirik, jangankan keluarga, paman saja Nabi masuk neraka. Paman, pamannya Nabi Abu Thalib masuk neraka. Kenapa? Syirik. Apalagi kalau hanya keluarga, keluarga jauh lagi. Belum tentu juga keluarga. Iya. Belum tentu, sebab harus Anda buktikan sanadnya dari mana? Dari mana Anda tahu saya keluarga Nabi? Sekarang banyak pembohong mengaku keluarga Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik simpati manusia. Saya keluarga Nabi. Sehingga apa? Orang menghormati dia. Ujung-ujungnya apa? Fulus dunia. Cari dunia. Cari penghormatan. Padahal keluarga Nabi, tapi amalnya bukan amalan Nabi. Mengaku keluarga Nabi, tapi bukan amalnya amal Nabi. Syiriknya, bid'ahnya. Keluarga Nabi, kami ini habib keluarga Nabi. Subhanallah, sebelum salat tarawih, entah zikirnya zikir apa yang dibaca sebelum salat tarawih. Nabi pernah baca zikir sebelum salat tarawih? Tidak ada, langsung salat. Tidak ada zikir-zikir. Ini zikirnya lebih panjang zikirnya daripada salat tarawihnya. Baru mengaku keluarga Nabi. Kalau Anda jujur keluarga Nabi, ikuti sunnah Nabi. Begitu. Ya. Baik. Dan tidak ada jaminan kalau keluarga Nabi pasti surga, tidak ada jaminan. Ya. Yang menjamin manusia masuk surga adalah amalnya masing-masing, bukan karena keluarga Nabi. Ya kan? Nabi berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti." Wahai Fatimah, siapa Fatimah? Putri Nabi. Putri yang Nabi sangat cintai. Apa kata Nabi? Salili, minta kepada aku harta dunia. Kalau dunia, saya beri. Apa yang kamu minta kalau dunia, saya beri. Tetapi la ugni anki minallahi syai'a. Tetapi untuk menyelamatkan engkau dari azab Allah, saya tidak bisa. Beramallah kamu. Isdaru anfusakum, kata Nabi. Selamatkan dirimu sendiri. La ugni anki minallahi syai'a. Saya tidak sanggup. Masing-masing beramal. Kalau gara-gara keluarga Nabi bisa selamat, selamatlah Abu Thalib. Kalau gara-gara keluarga Nabi bisa selamat, selamatnya ayahnya Ibrahim. Ayahnya Ibrahim masuk neraka jadi anjing hutan. Ayahnya Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran masuk neraka jadi anjing hutan. Kenapa? Syirik. Padahal ayahnya Nabi, ayahnya Ibrahim. Ikhwana fi din azzaqallah. Ya. Jadi bahaya kesyirikan luar biasa. Minasyirki, kata beliau, termasuk kesyirikan adalah seseorang beramal, beramal saleh, salat, bersedekah, haji, tetapi apa yang dia inginkan, apa maksudnya? Dunia. Hati-hati. Dunia. Ya. Contohnya, seperti apa contohnya? Dijelaskan oleh para ulama. Seperti Syekh Shalal Fauzan mengatakan, ka'ayyu jahida min ajlil maghnam. Seperti ada orang berjihad. Berjihad amal soleh atau tidak? Amal soleh. Tapi tujuannya apa? Apa yang dia inginkan ikut jihad? Ingin tujuannya, tujuan utamanya dan tidak ada yang lain adalah ghanimah. Mau dapat ghanimah nanti. Kan kalau orang berjihad, orang kafir kalah, semua hartanya kan jadi milik kaum muslimin. Kalau dia tinggalkan satu gunung emas, semua akan jadi kaum muslimin. Itu nanti akan dibagi. Akan dapat juga dia. Nah, itu pasti dalam agama. Setiap orang ikut berjihad, menang, dapat ghanimah. Nah, dia ikut berjihad tujuannya itu. Itu yang dia kejar. bukan pahala, bukan surga, itu dia kejar. Jelas? Aw yata'allama min ajli ar-ri'asah wal wazifah, atau contoh yang lain kata beliau adalah seseorang yang belajar ilmu agama. Kembali, belajar ilmu agama. Sebab ini yang dicontohkan karena ini ada dalam hadis. Tiga itu kan, berjihad dan belajar ilmu agama. Atau belajar ilmu agama, apa yang tujuannya belajar ilmu agama? Masuk pesantren. Dari satu pesantren ke pesantren lain, masuk perkuliahan ke perkuliahan lain. Apa yang dia inginkan dengan belajar ilmu agama? Ar-ri'asah. Apa ar-ri'asah? Kedudukan. Kedudukan. Ya, mau jadi apa? Mau jadi pegawai. Itu saja tujuannya. Ingat, itu saja tujuannya, bukan karena Allah. Lain lagi kalau tujuannya karena Allah plus mau juga jadi pegawai, itu lain lagi, itu tidak syirik. Ini memang tujuannya, tidak ada tujuannya lain. Belajar ilmu agama tujuannya oh itu saja, saya mau belajar masuk perguruan tinggi ini, belajar ini, saya mau jadi kepala depan. Dan tidak ada tujuan, itu memang tujuannya, tidak ada yang lain. Ingat ya, murni dunia. Kalau tujuannya ada karena Allah, kemudian bercampur dengan dunia, itu lain ya pembahasan kita. Itu lain, nanti kita terangkan. Jelas? Ini yang dimaksud Syekh, yang syirik itu adalah memang dia belajar ilmu agama, memang dia beramal, tidak ada tujuan utamanya yang lain, itu saja dunia. Itulah yang syirik. Jelas? Bisa dipaham? Seperti contohnya kata beliau, dia belajar ilmu agama untuk riasah, untuk menjadi kepala sebuah apa dan seterusnya. Itu saja, tidak ada tujuan lainnya. Awal wadhifa, atau ingin dapat jadi pegawai atau apalah begitu. Intinya dunia. Ya, itu contoh yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ada contoh lain ya, atau lihat saja contoh-contoh yang lain. Ada contoh yang lain seperti misalnya ada orang, kata penulis sendiri berkata dalam kitab yang lain, yaitu seperti ada orang yahujju wa ya'tamiru an ghairihi. Dia menghajikan atau mengumrohkan orang. Menghajikan orang kan amal soleh kan. Ada orang tidak bisa naik haji. Jelas? Tidak bisa naik haji dia. Kenapa? Tua, sudah tua. Sehingga butuh ada badalnya yang menggantikan dia untuk haji. Dihajikan ya? Boleh ya? Boleh dihajikan. Ya. Tetapi kan orang kalau mau dihajikan kan dibayar itu. Iya atau tidak? Tidak mungkin dia mau berangkat percuma. Ya kecuali kalau dia ikhlas, ya itu lain lagi. Sekarang kan orang bilang tidak ada di dunia ini gratis. Orang bilang ya. Coba masuk WC, ada 2.000 di situ tertulis. Jadi mau buang air saja itu harus bayar. Tidak ada yang gratis. Apalagi mau diminta dihajikan ya, berat itu menghajikan orang. Ya berjuang orang, tawaf, sa'i, memakai pakaian ihram dan seterusnya, berat. Ya, maka akhirnya dikasih upah kan, kasih gaji. Upahnya ya, boleh atau tidak? Boleh, tidak terlarang. Tetapi dia menghajikan orang, kata beliau, yuridu akhdal iwad wal mal. Yang dia inginkan hanya ingin dapat gaji tok. Tidak ada pahala yang dia mau. Tidak ada niatnya pahala. Jadi dia menghajikan orang, ya siap. Tetapi yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya, niatnya, itu adalah gaji saja. Tidak ada sedikit pun mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala karena membantu saudara. Ini masuk, termasuk syirik yang seperti ini. Jadi murni dunia. Jelas ya? Ya antum kiaskan saja. Jadi intinya ikhlas kalian, kalau ada amal soleh yang kita lakukan, Tujuan utamanya hanya dunia, tidak ada karena Allah, tidak ada pahala, maka itu syirik. Itu syirik. Barakallahu. Apa contohnya? Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan contoh? Contoh kebiasaan sehari-hari, amal-amal sehari-hari. Hah. Apa kira-kira? Hah? Ya, saya tadi sudah sebutkan contoh ya. Tinggal antum kiaskan contoh-contoh apa kira-kira. Yang jelas intinya itu amal soleh, itu amal disyariat ke dalam agama. Hanya saja dia lakukan, tujuan utamanya hanya dunia toh. Tidak ada sedikit pun keinginan mendapatkan pahala. Itulah yang dimaksud syirik. Adapun kalau dia melakukannya ikhlas, ada pahala yang diharapkan. Hanya saja kalau dia lakukan dapat dunia juga, jadi niat utamanya ikhlas, cuma ikut dunianya, itu tidak apa-apa. Jelas? Jelas? Seperti misalnya ada orang bersedekah. Bersedekah kan? Sedekah kan ada dalil-dalil. Siapa yang bersedekah akan di akan ditambahkan rezeki kan? Kan ada. Maka dia bersedekah, di samping dia ingin juga supaya rezekinya semakin lapar, tetap niatnya ikhlas karena Allah, itu tidak apa-apa. Tapi kapan dia bersedekah hanya tujuannya dunia, itu yang bermasalah. Tidak ada sedikit pun keinginannya dapat pahala. Jelas? Ada orang tidak pernah bersedekah. Tidak pernah bersedekah. Ketika dia jatuh sakit dan sakitnya divonis oleh dokter sudah akan mati, ya, maka ada orang yang beritahu bersedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Ada hadis ya, dawa marbaakum bisadaqah. Obatilah penyakit, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Artinya apa? Sedekah itu termasuk sebab menyembuhkan sakit. Nah, akhirnya dia mau sembuh, baru mau bersedekah. Tujuannya apa? Supaya sembuh. Tidak ada sedikit pun pahala. Ini bagaimana ini? Inilah yang syirik. Jadi tidak ada tujuannya, tidak ada. Tapi sulit tergambarkan, sulit itu. Sulit itu ada orang bersedekah tujuannya hanya mau sembuh. Pasti ada karena Allah. Apalagi kalau sudah sekarat orang, pasti tujuannya karena Allah dan mengharapkan sembuh juga. Tetapi kalau seandainya terjadi ada orang seperti itu, tujuannya hanya mau sembuh saja, itulah dia. Ada orang berpuasa mau sehat saja, ya kan? Apalagi dapat hadis palsu, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Itu hadis palsu. Tetapi betul ya, secara pengetahuan ya, puasa itu menyehatkan badan. Tapi jangan pakai hadis palsu itu. Jangan itu katakan hadis Nabi, sebab berdusta sama Nabi berdosa. Tapi betul, sehat, puasa itu menyehatkan. Akhirnya apa? Dia puasa hanya karena mau sehat, hanya mau langsing saja. Puasa Ramadan supaya apa? Supaya langsing, supaya sehat. Tidak ada sedikit pun niatnya karena Allah. Ini apa? Syirik. Tapi sulit tergambar juga. Tapi seandainya terjadi, intinya ikhwas kalian, kesyirikan yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang beramal yang dia harapkan dunia saja, tidak ada sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ikhwana fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Cukup dulu. Insyaallah nanti kita terangkan setelahnya. Insyaallah. Baik. Ini tadi yang saya terangkan, apakah termasuk riya jika beramal dengan mengharapkan kebaikan atau hikmah dari amalannya, contoh bersedekah agar harta ditambah lebih banyak. Nah, ini tadi. Kalau tujuannya karena Allah, kemudian hanya ikut saja itu, menebeng, tidak apa-apa. Tapi pasti berkurang pahala. Pasti berkurang pahala. Yang seharusnya seorang mukmin lakukan adalah bersedekah saja, ikhlas karena Allah, secara otomatis, tanpa anda harapkan ini dunianya akan ikut itu, pasti. maka tidak perlu niat-niat itu. Ya, cuma kalau terkadang ya namanya manusia lemah, kadang kalau sudah ada begini semangat kan, nah, tidak apa-apa jadi penyemangat untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa jadi penyemangat ini. Ya, Nabi mengatakan siapa yang bersedekah, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah sebagian dari harta mereka zakatnya. Ya, zakat amalan. Tutahhiruhum. Ya, disebutkan pahalanya. Zakat itu akan membersihkan mereka, artinya mengampuni dosanya. Wa tuzakkihim biha, dan akan menambah hartanya. Disebutkan kalau Allah akan menambah harta. Nah, sekarang ada orang bersedekah, bukan yang pertama diharapkan, bukan mau mengampuni dosa, tapi yang keduanya diharapkan. Ini yang masalah. Tetapi kalau niat utamanya adalah karena Allah, kemudian mengikut saja yang kedua tidak masalah. Tetapi kalau dia niatkan ikhlas semata, itu lebih sempurna. Sebab ya, kapan orang ikhlas beramal pasti dia dapat itu dunia akhiratnya, pasti dapat, tidak mungkin tidak. Jelas ya? Baik. Hari tasyrik itu tanggal 10, 11, 12, 13. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. 3 hari setelah lebaran itu hari tasyrik. 11, 12, 13. Ini sudah berakhir ya. Sudah berakhir tadi. Bagaimana cara takbiran setelah sholat pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri serta hari-hari tasyrik? Bagaimana pendapat ini? Pertanyaan fikih ya. Sudah lewat juga. Baik. Jadi bertakbir setelah di hari-hari tasyrik itu sunnah ya. Sunnah. Sunnahkan bertakbir, memperbanyak takbir di hari-hari tasyrik. 11, 12, 13. Terutama setelah sholat 5 waktu. Terutama setelah sholat 5 waktu. Disunnahkan bertakbir di situ. Ya. Baik. Cuma ada ulama yang mengatakan ya, zikir dulu baru takbir, zikir-zikir sholat. Ada yang mengatakan tidak, langsung takbir saja. Allah alam. Yang jelas semuanya boleh. Yang jelasnya intinya setelah sholat 5 waktu bertakbir itu sunnah. Sholat 5 waktu, sholat duhur, takbir, sholat asar di hari-hari tasyrik. Berakhir di tanggal 13 ya, setelah matahari terbenam itu sudah berakhir, takbirnya sudah selesai. Berarti ini sudah selesai. Baik. Cara bertakbirnya ya, bertakbir masing-masing. Masing-masing bertakbir saja. Setiap orang bertakbir dan tidak perlu ada yang memimpin. Masing-masing bertakbir. Tidak perlu ada yang memimpin. Ya. Tapi masing-masing dari kaum muslimin bertakbir. Dan tidak perlu saling menunggu takbirnya. Kasih cocokkan dulu. Harus pas barnya. Kalau kurang, mundur-mundur sedikit. Tidak, bertakbir masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bertepatan, kebetulan bertepatan tidak apa-apa. Tapi jangan diusahakan bertepatan. Ya. Temannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikejar. Pokoknya harus sama anunya. Satu suara, satu seragam. Tidak harus seperti itu ya. Jadi masing-masing bertakbir. Itu yang benar. Baik. Dan takbirnya dibesarkan, suaranya dibesarkan. Baik. Apa perbedaan ujub dan riya? Ya. Dan apakah ujub bisa mengantarkan kepada riya? Kalau riya, ya dia menampakkan amalnya supaya dipuji, tujuannya untuk dipuji, itu riya. Kalau ujub, bangga dengan amalnya. Dianggap orang lain itu ya, dia saya bangga diri, bangga dengan amalnya, ujub, ta'ajjub. merasa dirinya banyak amal solehnya dan bersih dari dosa, itu ujub namanya. Yang lain nah itu bangga, bangga diri ya. Dan itu berbahaya, berbahaya bangga diri. Salatul muhlikat, kata Nabi ada tiga dosa yang membinasakan manusia. Syuhul muta', yang pertama kikir yang selalu diikuti, kikir yang tidak diterapi kikirnya. Memang kikir, asal manusia itu kikir ya, tidak mau berbagi. Itu asal manusia. Jadi ada asal-asal manusia itu, tabiat-tabiat manusia itu kikir, cinta kepada harta dan tidak mau berbagi. Nah ini yang membinasakan itu kalau diperturutkan kikirnya, tidak mau diterapi itu kikir, tidak mau dilawan, tidak mau diobati dengan bersedekah. Dan ada orang seperti itu, luar biasa kikir. Seperti dalam Al-Quran, wailul likulli humazatin humaza, celaka lah. Disebutkan kalau celaka dia, binasa dia, orang seperti itu. Siapa dia? Alladzi jama'a malan wa addada. Orang yang kerjaannya hanya mengumpulkan harta. Itu saja. Dikumpul, setelah itu dihitung-hitung terus. Dihitung itu tidak mau kurang. Setiap saat datang lagi, dihitung lagi. Datang, dihitung lagi. Datang, dihitung terus. Itu saja kerjaannya. Dikumpul, dihitung. Tidak mau kurang. Celaka dia. Ada orang seperti itu kan? Berat. Tidak mau sekali kurang tabungannya. Ya kan? Baik. Ya, jadi yang kedua, syuhun muta' wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Selalu hawa nafsunya diperturutkan. Apalagi terhadap kebenaran. Benar tapi hawa nafsunya yang selalu diikuti. Ya. Saya tahu itu benar tapi kalau saya ikuti itu, saya ingin tokoh agama, nanti apa dibilang orang? Nah, ternyata kau selama ini mengajarkan kita salah, Pak Kiai. Saya tahu itu benar, tapi kalau saya katakan itu benar, orang akan berkata, oh ternyata selama ini 10 tahun kamu ajarkan salah kepada kami. Berat, berat, berat. Hawa nafsu kan? Hawa nafsu yang selalu diikuti. Bukan kebenaran yang diikuti, tapi hawa nafsu yang diikuti. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Seorang bangga dengan dirinya. Bangga diri. Ujub. Ini adalah ujub ya, i'jab, ujub. Ya. Bangga dengan amalnya. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, saya ada ulama yang berkata, la'an abitu na'iman. Saya melalui malam-malamku dengan tidur, tidak bangun sholat malam, lebih saya suka daripada saya bangun di malam hari kemudian di pagi harinya bangga, bangga diri. Saya lebih suka, lebih baik tidak usah beramal, tidak usah bangun sholat malam, di malam itu tidur saja, daripada bangun sholat malam semalam, bangun semalam suntuk sholat malam, di pagi harinya saya tadi malaman. Kau tadi malam, enggak, saya lagi sibuk sholat malam. Bangga diri kan? Enaknya sholat malam. Tadi malam saya sholat malam dari jam enaknya jam 10 sampai jam Saya tidak sholat malam. Hei kau itu. Pernah kita lewati hadis, masih ingat? Yang ada bintang jatuh, masih ingat? Alladzi qabbal bariha. Siapa yang melihat bintang tadi malam jatuh? Apa kata siapa? Buraidah berkata, ana, saya. Ama inni lam akun fi salati, tapi ketahuilah saya tidak salat malam ya. Masya Allah. Karena bintangnya jatuh tengah malam, saya ditanya, siapa yang lihat bintang jatuh tadi malam? Kata Buraidah, saya yang lihat. Orang sudah tidur semua, saya yang lihat. Ya, orang bisa menyangka, oh, Masya Allah Buraidah ini salat malam itu. Langsung saya berkata, Buraidah, tidak, ketahuilah, teman-teman tulus, ketahuilah supaya tidak disangka sama Allah langsung diberitahu. Ketahuilah malam itu aku tidak sholat malam. Masya Allah. Itulah salam. Ya, ketika beramal disembunyikan, ketika tidak beramal diceritakan saya tidak beramal supaya tidak disangka dia sedang sholat malam. Kalau orang sekarang, wah, saya lagi menampakkan diri, nah, padahal tidak sholat malam dia. Barakallahu fiik. Jadi bangga, bangga diri dengan amalnya itu bahaya. Yang sudah kita terangkan ya, tidak ada salaf, tidak ada salaf, tidak ada satupun salaf yang kita baca dalam sejarahnya dia bangga dengan amalnya. Padahal mereka amalnya luar biasa. Ya ketika Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq dipuji-puji luar biasa kan? Dan Abu Bakar berhak dapat pujian. Kita puji Abu Bakar, pujian kita tidak cukup, tidak mewakili keutamaan Abu Bakar. Tapi ketika Abu Bakar dipuji, beliau berdoa. Ya, apa kata beliau? Apa anunya itu? Allahumma la taj'alni, Allahumma ighfirli bima la ta'lamun. Ya Allah ampunilah aku. Ya ampunilah aku ya Allah dari kesalahan-kesalahan yang mereka tidak tahu kesalahan saya. Ada satu saya mereka dia tidak tahu. Seandainya dia tahu dia tidak akan memuji saya. Ya Allah ampunilah. Ya, dan ya Allah jadikanlah aku seperti yang mereka bilang. Jadikan aku walaupun aku tidak seperti itu, tapi ya Allah jadikan aku seperti itu. Allahumma ja'alni mimma yaqulu. Ya Allah jadikanlah aku seperti apa yang mereka bilang. Ya, tetapi hakikatnya saya tidak seperti itu. Ya Allah, saya tidak seperti itu. Ya, tapi saya memohon jadikanlah aku seperti yang mereka bilang. Dan ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan yang mereka tidak tahu. Jadi, tidak ada sahabat yang ijab, bangga dengan amalnya. Baik. Bagaimana hukumnya jika ada seorang kafir yang ikut ambil sepertujuh bagian kurban, ikut berkurban? Tak boleh kafir berkurban. Apa caranya? Tak boleh. Ya, orang kafir tidak boleh ikut kurban. Baik. Kalau membagikan daging kurban kepada orang kafir, boleh. Dikasih daging kurban, boleh. Tak apa-apa. Disedekahi atau dihadiahi daging kurban, tidak apa-apa. Tapi kalau orang kafir ikut berkurban, mana ada? Ya, orang amal soleh itu untuk orang yang beriman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau orang yang menuntut ilmu agama karena ikut-ikutan sama teman kerabatnya, ikut-ikutan, apakah termasuk syirik kecil? Tidak. Sebab dia tidak ria, hanya ikut-ikutan. Temannya pergi dia ikut, ikut-ikut deh daripada di rumah. Dan teman ikut saja, tidak apa-apa. Alhamdulillah bagus ini. Mudah-mudahan suatu saat ya Allah membukakan pintu hidayah untuknya. Bagus. Ya, cuma apakah dapat pahala hanya ikut-ikutan? Ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma dawa. Kalau tujuannya ikut-ikutan, maka pahala ikut-ikutan dia dapat. Wa innama likulli imri'in ma dawa. Setiap orang mendapatkan sesuai apa niatnya. Kalau niat ikut-ikutan, sudah ikut-ikutan dia dapat. Tetapi ikhwah sekalian, barakallahu fiik, walaupun dia ikut-ikutan, kalau dia duduk di majelis, dia juga dapat kebaikan. Walaupun tujuannya hanya ikut-ikutan. Jelas? Ya? Baik. Ya, dalam riwayat disebutkan ketika Nabi menjelaskan tentang keutamaan majelis zikir, ya, maka malaikat berkata kepada, ya Allah, fa inna fihim fulan. Sesungguhnya di tengah-tengah majelis itu ada fulan, ada itu tadi yang ikut-ikutan. Fulan layak dia datang, tidak datang dia kecuali karena hajah, ada kebutuhannya. Jadi bukan karena Allah dia datang, kebetulan ada bisnisnya di situ, ada teman bisnisnya hadir di situ, ada hajat kan, ada kebutuhannya dia datang, bukan karena Allah. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, humul julasa la yasqa jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang duduk yang tidak membahayakan teman-teman duduknya. Artinya apa? Kata para ulama, dia pun dapat kebaikan di situ. Semua yang duduk di situ dapat kebaikan. Ya kenapa? Sebab majelis ilmu itu didatangi oleh malaikat. Dan malaikat itu berdoa, siapa yang datang di situ didoakan oleh malaikat. Dan malaikat tidak ada yang tahu apa niatnya ini orang. Ada yang malaikat yang tahu niatnya? Niatnya ini fulan ikut-ikutan. Mereka tidak tahu. Mereka hanya berdoa, ya Allah ampuni semua yang datang. Jadi semua dapat. Yang mudah-mudahan ternyata yang ikut-ikutan itu dapat doa, Allah terima. Akhirnya Allah bukakan hatinya. Masya Allah. Jelas ya? Jadi biarkan. Diajak saja. Walaupun awalnya mungkin dia, saya anu saja anu. Ya mudah-mudahan dengan seringnya dia dapat doa malaikat, akhirnya Allah kasih hidayah dia, bahkan dia lebih kalah daripada akhirnya berikutnya dia ikut-ikutan. Ya. Jadi tadinya temannya ikut-ikutan, akhirnya temannya dapat hidayah, dia ikut-ikutan. Kenapa? Dia futur, dia lagi yang diajak. Kamu selama ini yang ajak saya, kamu futur, sekarang kamu ikut saya. Begini keutamaannya. Alhamdulillah berubah lagi. Baik. Jadi bukan syirik kecil, enggak apa-apa. Bismillah, hukumnya jika ada orang Nasrani yang ikut urunan kurban, dan bagaimana hukum kurban dengan sapi tersebut, apakah sah atau tidak? Yang jelas, orang Nasrani itu tidak dapat pahala, jelas. Walaupun dia ikhlas berkurban, sebab kekafiran itu menghalangi pahala. Yang ditanyakan bagaimana kurbannya sah atau tidak? Sebab ada satu orang yang ikut ya, iya. Sah atau tidak? Apa jawabannya? Makanya saya tanya Ustaz. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita harapkan sah. Kenapa? Ada ulama membahas. Ya. Ulama mengatakan, ulama kalau ini sah, jelas ulama mengatakan sah. Kalau begini kasusnya. Tujuh orang. Ya. Ada satu orang ikut juga, tetapi dia tujuannya bukan kurban, daging dia mau. Itu niatnya daging. Bukan kurban, dia mau dagingnya saja. Sah atau tidak kurbannya, para ulama mengatakan sah, jelas. Kenapa? Sebab setiap orang ada bagiannya, maka setiap orang mendapatkan pahala dengan bagiannya masing-masing. Yang niatnya kurban dapat pahala kurban, yang bagiannya mau daging, dia dapat daging, pahala daging. Jelas? Maka sama tadi, insya Allah sah. Kenapa? Karena 6 orang itu dapat pahala masing-masing, yang kafir ini tidak dapat apa-apa. Kalau dia ambil dagingnya, oh ya masih bagus. Tapi kalau dia tidak ambil dagingnya, dia saya sedekahkan saja, tidak ada dia dapat. Botol dia dapat. Kecuali dapat hidayah nanti, alhamdulillah. Karena kalau berhidayah, maka semua amal solehnya akan dicatat oleh Allah dalam pahala kebaikan. Semua yang dulu orang tadi ya, ketika dia masih kafir, dia dia sedekahkan semua, tidak dapat pahala di situ. Tapi ketika dia masuk Islam, maka akan dicatat oleh Allah semua yang pernah dia lakukan ikhlas. Jelas? Jadi insya Allah taala sah bagi orang yang 6 orang itu dia dapat pahala kurban. Ya, barakallahu fiik. Sebab berkurban, kalau seandainya ada orang berkurban hanya 3 orang, 3 orang saja dapat 1 sapi, sah atau tidak? Sah, justru bagus. Double pahalanya mereka, sebab mereka banyak mengeluarkan biaya. Tapi sah kan? Kenapa? Sebab inti dapat satu sapi. Intinya kan dapat satu. Ya, mau dua orang yang patungan, mau tiga orang yang patungan, boleh sah. Satu saja orang, satu orang saja sah. Dan itu lebih bagus. Ya, yang tidak boleh itu lebih daripada tujuh. Ah, itu yang tidak boleh. Ya. Tapi itu tidak diperbolehkan. Nah, ini dibahas nanti insyaAllah. Bagaimana jika niatnya bercampur karena Allah dan dunia, tetapi lebih condong kepada dunia, lebih besar dunianya daripada Allahnya. Ini nanti dibahas. Ada pembahasan. Yang kita bahas tadi, yang syirik itu jelas murni dunia, tidak ada karena Allah. Itu yang jelas syirik. Yang bercampur bagaimana, nanti kita bahas. Tunggu episode berikutnya. Baik. Satu lagi. Ustaz, apakah boleh laki-laki melakukan sholat qabliyah dan ba'diyah di rumah untuk menghindari riya? Bagus. Bagus ini. Sholat qabliyah dan ba'diyah di rumah. Ini yang sunnah. Apalagi tujuannya untuk menghindari riya, mantap. Bagus. Kenapa? Sebab Nabi mengatakan, inna afdhal as-salati salatu ar-rajuli fi baitihi illa al-maktuba. Sesungguhnya sholat yang paling afdol adalah sholat yang dikerjakan di rumah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib harus di masjid. Tapi kalau sholat sunnah, afdolnya di mana? Afdolnya di rumah. Jadi sholat qabliyah, sholat rawatib termasuk sholat sunnah, maka lebih afdol di rumah. Lebih afdol lagi kalau maghrib, maghribnya di rumah. Salat rawatibnya setelah maghrib itu di rumah, itu lebih afdol lagi. Ada hadis khusus. Tapi kalau tidak bisa ya, mau di masjid tidak apa-apa. Tapi kalau mau lebih afdol di rumah, itu lebih afdol daripada di masjid salat rawatibnya. Dan memang as-salaf, sebagian as-salaf seperti siapa? Ada seorang salaf namanya Rabi'ah bin Husain namanya. Itu tidak pernah kelihatan sholat sunnah di masjid selama hidupnya. Semua sholat sunnahnya di rumah, dalam rangka untuk menjaga amalnya. Seandainya boleh sholat wajib di rumah juga dia sholat wajib. Tapi kan tidak boleh. Ya, maka sholat sunnahnya di rumah, sholat wajibnya di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah terjawab semua pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.